والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. Mari sekarang kita sortir kembali satu persatu, mengambil tadabur-tadabur ringkas dari surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dapat menaiki tangga-tangga kemuliaan. Semoga kita tidak tergolong orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita tergolong orang yang yakin kepada hari yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di mana orang-orang kafir itu sombong. Mereka menilai bahwa tidak ada hari kiamat dan hari pembalasan itu. Karenanya dia dengan semua kesombongannya menantang disegerakan datangnya azab. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Seorang peminta telah meminta kedatangan azab yang bakal terjadi. Inilah seburuk-buruk permintaan, sejelek-jelek permintaan. Mereka meminta disegerakan datangnya azab. Dan para peminta adalah tentu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Memang ini diturunkan kepada orang-orang kafir di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Permintaan ini mungkin juga pernah dilakukan oleh orang-orang kafir di masa nabi-nabi sebelumnya. Dan permintaan ini juga terus dilakukan oleh orang-orang kafir itu sampai hari ini dan akan datang. Di surah Al-Ma'arij, surat yang ke-70 secara urutan dan secara asbabun nuzul diturunkan di urutan yang ke-78, diturunkan setelah surah Al-Haqqah dan sebelum surah An-Naba. Surah ini oleh As-Suyuti dinamakan juga surah Al-Waqi', dan selain surah Al-Waqi' dinamakan juga surah Sa'ala Sa'il sebagaimana disebutkan di awal surah. Dan surah ini adalah surah Makkiyah. Ya, diturunkan di Mekah. Tidak ada keraguan di dalamnya dan seluruhnya diturunkan di Mekah. Jumlah ayatnya berjumlah 44 ayat. Sementara di Mushaf Syam jumlahnya 43 ayat. Di ayat ini sebagaimana kita lihat di awalnya dikisahkan tentang penghinaan atau ejekan orang-orang musyrikin terhadap informasi tentang hari kiamat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga akan dijelaskan di sini di surah ini tentang siksa yang bakal mereka terima, yaitu sabar yang baik itu dua kriterianya: sabar yang tidak dibarengi keluhan dan sabar yang tidak dibarengi dengan curhatan kepada makhluk. Seburuk-buruk curhat adalah mencurhatkan kejahatan Tuhan kepada makhluknya. Kenapa mereka bisa mengejek Muhammad atas informasi yang dibawanya tentang akan adanya hari pembalasan atau hari kiamat? Innahum yarawnahu ba'ida. Karena sesungguhnya mereka memandang siksaan hari kiamat itu jauh atau mustahil. Kenapa kita meyakininya? Wa narahu qariba. Sedangkan kami memandangnya dekat atau pasti terjadi. Sampai di sini inilah alasan kenapa mereka mengejek. Alasannya adalah karena mustahil ada yang namanya hari pembalasan itu. Dan untuk kita, jika ingin selalu terjaga dan waspada, maka yakinlah bahwa hari kiamat atau hari pembalasan itu sesungguhnya sudah sangat jelas dan sangat dekat. Bagaimana kondisi hari pembalasan itu? Di sini digambarkan kondisi langit, kondisi gunung, kondisi para karib kerabat. Kita lihat bagaimana kondisi langit pada hari kiamat, hari pembalasan itu. Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak. Yauma takunus sama'u kal muhl. Langit yang tadinya sebagai atap, langit yang sebelumnya sebagai pelindung dari asteroid-asteroid besar, langit yang tadinya sebagai saringan terhadap racun-racun yang dipancarkan oleh energi dari luar sana, pada hari itu langit bukan cuma tidak berfungsi seperti yang kita manfaatkan selama ini, justru berbalik, langit akan seperti menjadi luluhan perak. Perak yang dipanaskan menjadi cairan, cairan yang kemudian tumpah dari langit ke dunia. Bukan lagi hujan sebagai rahmat, tetapi perak yang panas. Bukan lagi hujan yang memberikan nikmat kepada kita lewat tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan setelahnya, dan hewan-hewan yang memakan rerumputan dan bebuahan. Tetapi berubah sudah, langit menjadi luluhan perak. Bagaimana dengan gunung? Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihn. Al-ihn bahkan digambarkan di sini seperti bulu-bulu yang berterbangan warna-warni. Gunung yang sebelumnya sebagai pasak bumi, sehingga bumi kemudian stabil berputar pada orbitnya. Gunung yang sebelumnya menjadi pengontrol peredaran bumi pada orbitnya. Kali ini atau pada saat itu tidak lagi menjalankan fungsi dan seperti yang kita rasakan manfaatnya selama ini. Wa takunul jibalu kal'ihn, dan gunung-gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Dia tidak lagi bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, dan bisa dibayangkan pada saat itu bagaimana kondisi bumi. Sampai di sini mungkin kita belum pernah mengalaminya, sehingga mungkin kita tidak pernah bisa membayangkannya. Tapi katakanlah ini adalah informasi ilmiah pertama yang seumur hidup baru kita dapatkan. Saya katakan informasi ilmiah karena sebetulnya jejak-jejak sains daripada ayat 8 dan 9, kenapa langit bisa menjadi luluhan perak dan kenapa gunung kemudian menjadi seperti bulu-bulu berwarna yang dihembuskan. Mungkin sebelum menjadi sebuah partikel-partikel yang mungkin kita sebut dengan atom sebagai satuan terkecil dari satu benda, maka proses luluhan perak, proses bulu yang berterbangan menjadi proses pendahuluan sebelum bumi ini betul-betul fana. Sebelum betul-betul alam raya ini betul-betul ditiadakan kembali. Karena awalnya memang tiada lalu diadakan. Seakan-akan bahan baku awal dari proses penciptaan langit yang awalnya mungkin terbuat dari hidrogen, lalu kemudian dalam proses evolusinya membuat dia menjadi seperti luluhan perak ketika hari kiamat, adalah rahasia sains dari Allah Subhanahu wa taala yang satu hari nanti pastilah kita semua, mudah-mudahan tidak sampai kiamat, tapi manusia pasti meyakininya. Dan kalau kita sampai hari ini belum berani meyakininya karena kebodohan kita, maka janganlah rasa ketakutan itu kemudian kita menafikan bahwa ini pasti akan terjadi. Nah, karenanya jamaah rahimakumullah, saya lihat posisi ibu-ibu ini agak kurang cukup. Jadi coba yang bapak-bapak yang di sini sampai tiang hijau yang satu ini geser sampai tiang sini. Kalau tabirnya biar saja. Jadi ibu-ibu boleh maju. Ya, bapak-bapak tolong digeser yang di belakang. Ini tiang ini. Ya. Sampai di situ saja di belakang kamera. Yang ini enggak apa-apa, yang depan biar. Yang depan biar. Yang belakang saja. Ya, nanti waktu sholat baru disusun kembali. Kita sedang menguatkan iman kita kepada hari akhir. Dan saat ini alhamdulillah kita akan input data di dalam benak kita, kita akan input data di benak kita tentang keyakinan kepada hari kiamat. Tentu saya tidak bisa menambahkan, tidak pula bisa mengurangi apa yang ada di ayat ini. Kalau satu hari ibu pernah trauma, bapak pernah trauma terhadap bencana alam, percayalah, peristiwa bencana alam itu tidak akan pernah setara hebatnya dengan peristiwa hari kiamat. Kalaupun Anda pernah takut dan merasakan ketakutan yang sangat, biasanya manusia setelah terhindar dari musibah, dia kembali lagi perasaannya dan tidak kuat tertanam rasa takut, takut yang membuat dia menjadi hamba yang taat. Tapi kalau hari ini kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan peristiwa kiamat yang digambarkan oleh Al-Quran ini akan bekerja di dalam jiwa kita sehingga muncullah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan efek takut itu yang kemudian membawa kita pada taat, dan mudah-mudahan bisa pada istiqamah. Allahumma amin. Baik, dari ayat 1 sampai ayat 8 kita sudah diberikan gambaran tentang bagaimana ejekan mereka dan sebab-sebab ejekan mereka, dan tentu kita harus mengambil pelajaran. Nah, pelajaran apa yang harus kita ambil? Pelajaran yang harus kita ambil tentu dari ayat 1 sampai 8, bagaimana akhirat itu menjadi begitu dekat. Peristiwa kiamat itu menjadi begitu terang di depan mata. Nah, untuk itu kita lihatlah ayat 9. Oke, tadi ayat 1 sampai 7, kita lihatlah ayat 8 sampai seterusnya ini. Bagaimana gambaran hari kiamat itu? Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak, dan pada hari itu gunung menjadi seperti bulu yang berterbangan. Itu suasana langit yang selama ini menjadi naungan, dan kondisi gunung yang selama ini menjadi controller, yang mengontrol, atau maksud saya yang membuat stabilizer, stabilitas perputaran bumi pada porosnya sendiri, sehingga kita semua bisa hidup nyaman. Selanjutnya adalah kondisi manusia. Kondisi manusia pada hari kiamat seperti apa? Jamaah rahimakumullah, ini penting sekali untuk kita hujamkan ke dalam jiwa kita peristiwa ini. Dan peristiwa ini pasti terjadi. Dan kepastian peristiwa yang akan terjadi itu haruslah memberikan impact atau dampak kepada kita untuk senantiasa mengingat hari yang penuh berbahaya ini, dan kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat peristiwanya. Wala yas'alu hamimun hamima yubassarunahum yawaddu al-mujrimu law yaftadi min 'adabi yawmi idzin bibani. Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya, tidak ada. Kenapa kira-kira? Peristiwa yang sangat menyeramkan itu sampai membuat mereka lupa pada orang-orang yang selama ini mendampinginya, menolongnya. Lupa kepada orang-orang yang selama ini dikenalnya dan menjadi bagian dari hidupnya. Lupa. Karena digambarkan di sini hamim, orang-orang terdekatnya. Apakah saat itu mereka tidak saling melihat? Yubassarunahum. Mereka saling melihat. Mereka saling mengenal. Orang-orang itu ada dan tampak di depan mereka. Kenapa sampai mereka kemudian tidak sempat lagi untuk bertanya, untuk meminta? Karena semua putus asa untuk meminta tolong. Mereka tahu bahwa tidak akan ada yang bisa menolong mereka. Dan saat itulah manusia semua berharap pada satu saja, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di benak mereka. Mereka yang mengaku ateis, mereka mengaku kufur, mereka yang menolak Tuhan pada hari itu sepenuhnya menyadari bahwa tidak ada pertolongan selain Allah. Bayangkan, tapi susah juga membayangkannya, ketika kita sakaratul maut. Ketika seseorang dalam sakaratul maut, apakah dokternya bisa membantu dia? Saya yakin nanti satu hari ketika kita menjelang sakaratul maut, kita tahu ada orang di sekitar kita, tapi dia tidak bisa lagi mendengar teriakan kita. Orang-orang kita cintai ada di sekitar kita. Kita minta minum, tapi mereka seperti tidak mendengarkan. Kita mungkin menjerit haus. Kita menjerit haus. Tapi orang di sekitar kita saling ngobrol satu sama lain. Nauzubillah min dzalik. Tetapi kondisinya di saat ini, di saat kiamat itu bukan cuma haus sakit, tetapi betul-betul ancaman dari eksternal, dari luar ini begitu besar sekali. Sehingga membuat mereka lupa. Kalau ditanya apakah mereka melihat? Melihat. Terus apa yang mereka rasakan pada saat itu kira-kira? Nah inilah salah satu sudut akhirat. Maksud saya salah satu sudut peristiwa hari kiamat. Ada banyak peristiwa. Nanti kita masuki surah Al-Haqqah. Digambarkan lagi tentang kiamat dari angle yang berbeda. Dari sisi Al-Ma'arij. Dari sisi Al-Ma'arij digambarkan tentang orang-orang yang menantang Allah, yang mengejek informasi hari kiamat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Gimana sih? Itu pertanyaannya. Gimana kondisi perasaan mereka pada saat itu, gejolaknya? Begini kondisinya. Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani. Orang kafir yang kemarin menantang didatangkan azab di dunia ini. Orang yang tidak yakin bahkan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang akan adanya hari kiamat. Perasaan mereka pada hari itu ingin sekali sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab itu dengan anak-anaknya. Tentu yang menjadi jaminan seseorang bisa selamat pada hari itu adalah amalnya, amal solehnya. Tidak ada jaminan lain. Jadi hanya amal soleh seseorang yang akan menyelamatkan dirinya. Kebaikan-kebaikan, kebajikan-kebajikan. Selain ibadah-ibadah, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya, zikirnya, doanya, sedekahnya, silaturahimnya, memaafkannya, dan semua kebaikan-kebaikan itu yang akan menolongnya. Sedekah-sedekahnya juga saya katakan tadi, jihadnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sebetulnya yang akan menolong dia. Tidak ada yang lain. Nah untuk orang-orang kafir ini tidak punya amal saleh itu. Dia tidak punya agunan atau dia tidak punya garansi. Dia tidak punya amal saleh yang dijadikan sebagai bahan untuk menebus kesalahannya. Lalu di tengah ketiadaan itu dia akan mencari apa yang menyebabkan selama ini dia tidak sempat beramal saleh. Nah, disinilah. Kalau tadi dia waktu hari kiamat seperti tidak mengenal sehingga tidak bisa meminta orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, perasaannya ketika kemudian ini berlangsung kiamat ini, ya wadul mujrimu, orang-orang kafir ingin sekali sekiranya dia dapat menebus dirinya dari azab hari itu dengan apa? Anak-anaknya. Jadi anak yang selama ini menjadi permata hati Anak yang selama ini menjadi tumpuan pengorbanan, saat itu berharap agar anak bisa jadi tumbal kalau perlu. Biarlah anakku saja yang kujadikan sebagai tumbal untuk diazab Tuhan, asal aku selamat. Gimana kira-kira perasaan orang pada saat itu? Kok bisa? Ya memang di dunia ada sih orang-orang kayak begitu. Ada yang menjual anaknya. Mungkin kalau cerita mistik masa lalu kayak babi ngepet gitu kan. Ya untuk pesugihan, kemudian menjadikan anaknya sebagai tumbal. Ada gak? Ada. Tapi ini dalam konteks yang lebih luas. Bahwa manusia yang mengejek Nabi Muhammad SAW dan menantang didatangkannya azab itu, selama ini merasa nyaman dan gak perlu Nabi, gak perlu informasi dari Nabi. Selama ini merasa nyaman dengan dunianya, bersama orang-orang yang ada di sekelilingnya, orang-orang yang selama ini menjadi bagian daripada hidupnya, sehingga dia tidak lagi perlu bergantung kepada Tuhannya. Nah, disinilah semua manusia itu diharapkan bisa menjadi tumbal. Selain anak, siapa lagi? Wasahibatihi wa akhih. Setelah anak, siapa yang orang cintai? Pasangannya. Laki-laki mencintai, setelah mencintai anak, mencintai siapa? Istrinya. Ini tahapan perasaan manusia dalam mencintai karib kerabatnya. Kalau istri, kan ada mantan istri. Makanya setelah anak. Kalau anak, ada gak istilah mantan anak? Gak ada. Setelah seseorang menikah, lebih cinta mana? Cinta istri atau cinta saudara kandung? Setelah perempuan menikah, lebih cinta pada suami atau cinta saudara kandung? Ini tahapan perasaan manusia. Oke, setelah pasangannya, siapa yang dicintai oleh manusia? Saudara kandungnya. Jadi ketika kita dalam kesendirian, misalnya anak gak punya pasangan, kemudian cerai, siapa yang kita cari setelah itu untuk hidup kita? Saudara kita. Nah, istri, suami, saudara kandung pun kalau bisa dijadikan sebagai tumbal tebusan pada saat itu. Siapa lagi? Wa fasilatihi allati tu'wih, dan kaum familinya yang melindunginya selama di dunia. Kalau kita perhatikan kehidupan manusia, orang inner circle manusia itu, kalau bicara perasaan, maka setelah anak, lalu pasangan suami atau istri, setelah itu saudara kandung, maka yang kita sebut karib kerabat adalah keluarga yang selama ini menjadi bagian daripada hidup kita, apakah di dunia usaha atau dalam kehidupan keluarga besar. Misalnya kalau budaya Arab, kabilah barangkali. Nah, di sini wa fasilah berarti mungkin kalau kita itu suku barangkali. Ya. Allati tu'wi, yang selama ini melindunginya di dunia. Kalau perlu, semua ini dijadikan tumbal agar dirinya bisa terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wa man fil ardi jami'an, kalau perlu semua manusia. Gawat sudah ini. Karena sudah dianggap enggak cukup. Dan memang tidak akan cukup. Orang-orang yang dia pimpin, orang-orang yang dikorbankan hidupnya untuk orang sedunia, amalnya yang tidak dijalankan karena untuk Allah, mungkin sebatas kemanusiaan saja kebaikannya. Kalaupun kamu menjadi orang baik selama ini, kan ada orang baik tapi menantang Allah kan, ada orang baik tapi tidak suka pada aturan Allah, banyak gak? Ya. Dia tuh orang kafir tapi disiplin, orang kafir tapi manusiawi, orang kafir tapi bersih, banyak kan? orang kafir tapi kemudian melakukan banyak kebaikan. Kafir dalam pengertian bahwa dia mengingkari hari kiamat, dia mengingkari informasi Rasul. Dia ilmuwan, dia hebat, dia baik, dia pemimpin yang juga memberikan manfaat. Tapi masalahnya adalah enggak percaya kepada hari kiamat. Nah, kalaupun dia pernah seperti itu dalam hidupnya, dan semua manusia yang selama ini pernah dia tolongnya, atau semua manusia ini pernah memberikan manfaat bagi dirinya, ya misalnya anggota KPU yang menolongnya, KPPS yang menolongnya, dan semua aparat yang menolongnya, dari bupati sampai kepala desa menolongnya. Kok ke situ larinya? Kangen gue. Semuanya itu andai pun dikorbankan untuk menyelamatkan dia, mengharapkan tebusan itu dapat menyelamatkannya pada hari kiamat, tidak akan pernah bisa menyelamatkannya. Ya, jangankan di kiamat, kadang di dunia aja gak bisa. Iya. Jangankan pada hari kiamat, di dunia saja, apakah anakmu bisa menolongmu, bisa jadi tebusan? Mah, udah aku aja yang di penjara dah, mah. Ada anak kayak gitu. Mama di luar. Kata istri, mas, biarlah kamu aja yang di luar, aku aja di penjara, mas. Ada istri kayak gitu. Ada. Ya paling nangis-nangis di luar lah ya. Tapi kalau suruh tinggal bareng, dulu kan sumpahnya sehidup semati. Iya, lu mati mau ikut? Gak ada. Suasana nanti di akhirat, di pada hari kiamat, seakan-akan manusia-manusia terdekatnya ini, kalau perlu manusia semua sedunia dikorbankan untuk jadi tumbal demi keselamatan dia. Begitu ya perasaannya. Iya. Jadi sampai di sini kita sudah mendapatkan gambaran bagaimana sih suasana perasaan orang-orang yang mengingkari Rasul tentang hari kiamat dan mendustakan pembalasan Allah pada hari kiamat. Gimana nih perasaannya? Begitulah kira-kira. Gimana perasaannya? Ya waddul mujrimu law yaftadi min azabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilati allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Perasaan mereka itu pada hari itu berharap agar anaknya bisa jadi tumbal buat dia asal dia selamat. Kalaupun gak bisa, tambah lagi timbangannya. Pakai apa? Pakai bini, pakai suami. Cukup gak untuk jadi tebusan tumbal? Gak cukup. Oke, ini nih saudara kandung, cukup gak? Tidak cukup. Tambah lagi apa? Keluarga besar yang selama ini menjadi pendukung. Kalau perlu, keluarga besar partai. Keluarga besar partai. Itulah. Hati-hati, udah 100 brimob ditaruh di sini di Erickson. Ya, jangan salah ngomong. Tetapi perjuangan menegakkan kedaulatan rakyat tidak boleh berhenti. Kita tegakkan konstitusi. Kita jalankan amanat konstitusi. Udah jangan ngomong lagi, udah saya lepas ya. Kita maju. Pada hari itu, panggil semua aparatmu. Panggil semua pendukung pejabat-pejabatmu, panggil semua dukung kamu. Kalau perlu utusanmu yang akan melobi itu. Ada hari di mana ketika konstitusi Indonesia yang sesungguhnya akan Allah tegakkan, Allah yang menghendaki Undang-Undang Dasar 45 sungguh-sungguh akan tegak di Indonesia, semua pengkhianat negeri ini habis. Hah? itu baru di dunia. Bagaimana di akhirat? Bisa selamat gak kira-kira? Enggak. Waman fil ardi jami'an tsumma yunji. Bahkan orang sedunia enggak akan pernah bisa menyelamatkan kamu. Wow, gimana kira-kira perasaan orang pada hari kiamat? Hah? Mau enggak seperti itu? Mau kayak begitu? Terus kalau enggak mau harus gimana? Jangan seperti sa'ala sa'ilun bi'adabi waqi' lil kafirina laisa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Makanya jangan nantang-nantang azab Allah. Azab Allah itu pasti datang pada waktunya, bukan elu yang nentuin. Kalaupun sekarang belum datang, jangan songong, ada waktunya. Presiden mana di dunia ini yang pernah langgeng berhadapan dengan rakyat? Ada? Ada? Saya mau nanya, presiden mana di dunia ini yang pernah langgeng menghadapi rakyat? Ada? Mendingan tobat. Jangan nantang-nantang Allah Subhanahu wa taala. Kok ke situ lagi ya? Padahal udah benar. Nah, di dunia ini seperti itu perasaannya. Jadi kalau tidak mau menjadi seperti itu, jangan nantang Allah. Yang kedua, dengar aja apa kata Rasul. Informasinya akan ada hari kiamat. Percaya gak sama hari kiamat? Percaya gak? Percaya. Kalau percaya sama hari kiamat, makanya jangan bilang ini gedik-gedikit kiamat. Kiamat itu khayalan. Ya, kayak yang pernah ke akhirat aja. Gitu ya. Janganlah. Nanti nasibmu akan kayak orang ini. Oke, sekarang kita lanjut. Ketika dia sudah pada puncak, coba ini, lihat kondisi, ini betul-betul sangat dramatik peristiwanya di akhirat kelak. Terus terang, ketika saya menggambarkan surah Al-Ma'arij, saya tidak punya gambar yang pas. Cari gambar apa untuk mengilustrasikan, gak ada persentase yang paling bagus, lihat ayatnya aja. Kemarin saya juga ceramah di Malaysia, capek sebetulnya, niatnya 1 jam, tapi bablas sampai 2,5 jam. Tidak ada presentasi dengan multimedia, gak perlu karena kalah dengan ayat. Setelah pulang saya dengar ada yang masuk Islam satu. Coba lihat nih ya, eskalasi perasaan mereka seperti apa. Ketika mereka sudah berusaha untuk mencari tumbal demi selamat dari azab Allah, apa jawaban Allah? Kalla innaha lawa nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Lihat situasinya. Ketika mereka sudah merasa baik banget dan berharap selamat setelah akan memberikan tumbal ini semua, apa jawabannya kira-kira? Kalla innaha lazha. Sama-sama. Lazha itu adalah ujung api yang bergejolak itu. Ini buat kamu nih. Blebek, blebek, blebek, blebek apinya itu. Berharap mendapatkan tebusan dari azab, tetapi yang terjadi adalah dia harus masuk ke neraka lawa. Api yang bergejolak. Bagaimana daya bakar apinya? Nazza'atan lisyawa. Nazza'atan lisyawa, yang mengelupas kulit kepala. Tempatnya syaraf itu semua. Seperti apa kira-kira kalau kepala dikulitin masih hidup? Dan mungkin kenapa neraka lawa ditempatkan buat orang-orang yang mengingkari hari kiamat, hari pembalasan? Dan kenapa jenis azabnya adalah dikuliti kepalanya? Mungkin di sini faktornya. syaraf di sekitar kulit kepala mungkin. Mungkin yang pertama adalah dia pakai otaknya adalah nasiyatin kazibatin khati'ah. Mungkin selama ini menggunakan otak dusta saja dan hatinya kosong. Memang orang kalau terlalu mengandalkan kepala, tidak menggunakan hati, cenderung dusta. Ini namanya nasiyah. Kalau ini yang dipakai otak kecil, kortek ini yang dipakai, cenderung kadzibah, dusta bawaannya dan mendustakan. Ujung dari pendustaan adalah khati'ah, salah terus kerjaannya, dosa terus. Nauzubillah min dzalik. Tapi kalau coba kita gambarkan, kok bisa ada api yang daya bakarnya menguliti kulit kepala? Saya pernah gambarkan dulu, pernah gak makan kulit bebek? Orang Taiwan kan suka makan kulitnya aja tuh. Iya. Gimana cara masak agar kulitnya tuh melepuh, apa, keluar? Ternyata ibu-ibu, kalau mau goreng ikan gurame, ya, supaya berdiri, itu yang kayak di restoran dikuring-kuring gitu, bisa gak pakai kompor di rumah? Gak akan bisa. Jadi ibu banyakin nih ya minyaknya. Jadi dibelah lah kira-kira gitu guramenya, kemudian digoreng pakai penggorengan ibu tuh dengan minyak yang full. Melengkung kayak di restoran gak? Enggak, karena kompor gas ibu enggak cukup panas. Daya bakar katanya nih, Ustadz so tau karena bukan chef ini, saya pernah nanya, Mas kalau saya mau bikin gini di rumah gimana? Kompor bapak enggak cukup panas pak. Jadi gue mesti kayak gimana? Tuh yang gede gitu tuh, tuh pak tuh. Yang daya bakarnya itu gede, kemudian minyaknya kayak gitu tuh pak, banyaknya tuh pak tuh. Masih pada diri. Tapi itu kulitnya belum terkelupas loh. Nah, untuk yang terkelupas itu silakan tanya sama tukang bebek. Tapi kalau ingin tanya dan ingin tahu bagaimana siksaan neraka lazo terhadap mereka yang mengejek Nabi, minta didatangkan azab terhadap mereka yang mengingkari hari pembalasan, nazza'atan lisyawa. Daya bakar neraka lazo berbeda dengan daya bakar neraka hutamah. Daya bakar neraka hutama tattali'u 'alal afidah, gitu ya. Daya bakar neraka hutama untuk humazah, lumazah, tukang gosip dan tukang celah. Ini pasti di sini tukang gosipnya. Hah? Ini bukan di sana, Pak. Yang suka gosip gitu, lu tahu enggak? Aneh, di sini kebanyakan. Kalau ini mak-mak militan, insya Allah. Orang-orang yang humaza lumaza, orang-orang yang suka mencela di dalam hati, mengumpat diekspresikan dalam bentuk ekspresi, nerakanya namanya neraka hutama. Dan daya bakar hutama itu begini. Kamu seperti berada di dalam microwave dan kamu diputar oleh apinya, tapi daya bakar apinya itu sampai membakar perasaan kamu yang tidak dalam berbentuk organ itu. Karena orang yang mengumpat itu biasanya berasal dari perasaannya. Nah, perasaan itu yang dibakar. Itu saya kira jenis apinya agak berbeda dengan microwave. Kalau presto, tulangnya empuk enggak? Kulitnya hangus gak? Berarti jenis panas apa itu? Nah ibu-ibu, neraka hutama tuh kayak begitu kira-kira. Kayak panci prestonya ibu-ibu, kayak microwave gitu kira-kira. Dan pelakunya akan diikat di tiang yang besar. Tapi kalau neraka lalu, daya bakarnya dengan apinya yang bergejolak, yang menguliti kepala. Dan neraka lazo punya kekhasan dibanding neraka yang lain. Tada'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Neraka lazo itu bisa memanggil. Bisa memanggil di ayat ini tad'u. Apa yang memanggil orang-orang yang adbar, yang membelakang wa tawalla dan berpaling. Halo member, kam gitu dijilat sama dia kira-kira. No no no. No, kam. Tad'u. Neraka lazo ini kelihatannya lebih proaktif. Kalau neraka yang lain perlu dilempar oleh malaikat, misalnya malaikat Zabaniyah, ya, falyada'unadiyah sanada'uz Zabaniyah. Malaikat Zabaniyah biasanya akan menggenggam pergelangan kaki penguasa yang untouchable. Pergelangan tangan disatukan, lalu disatukan dengan lehernya, dilempar ke dalam neraka Jahannam. Tapi khusus neraka lazo, lazo bisa memanggil sendiri. Come, my beloved. Hati kamu kayaknya cocok untuk menjadi bahan bakar neraka saya nih. Karena kerasnya lebih keras daripada batu. Kalori hati kamu sepertinya ini di atas 800 ke atas ini, cocok ini buat menambah panasnya api neraka. Neraka. Siapa yang dipanggil oleh neraka lazo? Man adbar. Orang yang membelakangi, maksudnya di sini membelakangi Allah dan Rasulnya. Wa tawalla, dan membangkang. Mereka-mereka itulah, karena mereka suka membelakangi dan membangkang, maka perlu dipanggil. Sini, kam. Jadi enggak ada tempat buat kamu untuk selamat. Siapa lagi yang dipanggil oleh neraka lazo? Orang yang suka menumpuk harta lalu menimbunnya. Karena tipe orang ini memang suka membelakangi, pelit, enggak mau berbagi, kemudian disimpan. Nah, ini akan menjadi member yang disukai oleh neraka lazo. Sudah jelas? Berarti hari ini kita sudah mengenal karakteristik neraka lazo. Coba sebutkan apa karakteristik neraka lazo. Yang pertama, bagaimana apinya? Bergejolak. Kemudian bagaimana daya bakarnya? Mengelupas kulit kepala. Kemudian bagaimana lagi karakternya? Memanggil orang yang terbiasa membelakangi dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa lagi? Orang yang suka mengumpul-ngumpul harta dan menimbunnya. Sampai di sini, apakah sudah tergolong menjadi member neraka lazo? Nauzubillah, tapi kelakuannya coba lihat dulu dong. Saya mau nanya dulu, apakah Anda termasuk orang yang menerima agama 100% atau separuh yang kira-kira cocok sama gue? Benar. Orang yang mau syariat Islam di Indonesia cuma 12% loh. Dan sebagian besar anti syariat Islam adalah orang Islam Indonesia. Karena apa? Ya takut sama aturan Allah yang gak sesuai dengan kekufuran dia, kemaksiatan dia. Ya, hati-hati. Mendingan udahlah. Kalau mau selamat hidup ini, cintailah semua yang dicintai Allah dan Rasulnya tentunya. Walau kadang kita berat untuk mencintainya. Bencilah semua yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, walau kadang kita mencintai atau menyukai. Dengan begitu kita akan selamat, ya. Coba saya tes dulu, setuju gak sama poligami? Baru satu ujian, satu soal ujian. pertanyaannya bukan mau gak dipoligami, bukan kan? Ada ayat tentang poligami, saya nanya setuju gak? Udah, itu doang. Kalau yang disima pasti mau. Bukan saya tanya setuju, mau gak poligami? Saya nanya, mau gak poligami? Takut ngomongnya pak. Udah sama sama saya, tenang aja. Dan ada yang berani tentunya. Relax di sini, sekedar intermezzo. Memang tentu untuk menjalankan agama ada tahapannya, ya. Ada prosesnya. Nah, di sinilah pentingnya dakwah secara gradual. Oke. Di sini kemudian kita akan berbicara tentang karakter manusia. Ya. Setelah Allah Subhanahu wa taala dari ayat 1 sampai 7 menjelaskan tentang bagaimana bentuk pembangkangan dan ejekan kaum kafir, dari ayat 8 sampai ayat 18 digambarkan kondisi orang-orang kafir di akhirat kelak dan sampai kepada ancamannya. Nah, sekarang kita akan diberitahukan tentang siapa diri kita itu. Who are we? Di sini. Who am I? Dan ini akan menyelamatkan kita insya Allah dari penyakit pembangkangan. Jadi akan ada solusi di sini. Ikuti saya. Innal insana khuliqa halu'a. Tabiat dasar manusia kata Allah, kathirul halak. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat banyak berkeluh kesah, lagi kikir. Jadi haluan itu adalah kombinasi dua penyakit yang berbahaya, tukang keluh kesah plus pelit. Gimana tuh kira-kira ya? Tukang keluh kesah plus pelit, gimana kira-kira bentuknya orang ini? Ya seperti kita ini. Manusia itu diciptakan oleh Allah, tabiat dasarnya sebelum kena Quran tentunya, sebelum tertarbiyah dengan nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, tabiat dasar kita nih semua, mulai dari yang paling bodoh sampai yang paling profesional, tabiat dasarnya adalah tukang keluh kesah dan sangat, itu tabiat dasar lu, kecuali yang udah selamat. Saya nggak tahu di sini udah selamat semua belum ya. Dari muka-mukanya nih kayaknya udah selamat lah insya Allah. Mukanya ya gak tahu badannya. Kapan manusia keluh kesah dan kapan manusia kikir? Idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua. Kita ini manusia ini kalau tertimpa musibah berkeluh kesah, kalau dapat nikmat kikir. Sudah paham? Siapa orangnya? Angkat tangan dulu, siapa orangnya? Ya semua ini. Karena kata-kata al-insan sama dengan di surah Al-Asr, innal insan gitu ya, lafi, yang dimaksud di ayat ini karena ada alif lam li ta'rif adalah manusia ini. Ya. Dua mata saya, yang kiri dan kanan, terus dua telinga apa sih, gimana, hidung saya satu, sama aja lah. Yang saya mau bilang, al-insan itu bukan monyet. Ini loh insan yang kita kenal ini, ini lafzun am. Di surah Al-Asr sama dengan di surah ini, yang disebut al-insan, manusianya adalah kita yang dikenal sebagai manusia ini. Yang dua matanya, dua lubang hidungnya, dua telinganya, gitu ya. Dua bibirnya, saya mau nyebutnya dua gak satu, yang ada dua-duanya aja. Dua tangannya, dua kakinya, gitu. Jadi manusia itu pada dasarnya kata Allah diciptakan tukang banyak keluh kesah dan pelit. Kapan keluh kesah? kalau lagi kena musibah. Kapan pelit? Kalau lagi dapat nikmat. Begitu enggak loh? Benar nih. Oh, nekat gue kasih proyek nih sekarang nih. Siap? Ada proyek akhirat nih. Wah, gue cek deh sekarang deh. Benar nih berani? Gak usah deh, kesian. Gak usah ya. Tapi ada yang beruntung. Ada yang bisa menghilangkan sifat ini. Ada yang bisa terbebas dari penyakit ini. Ada yang bakal selamat dari penyakit berbahaya ini. Saya mau nanya, tukang keluh kesah sama pelit itu gimana hidupnya? Senang atau bahagia atau sengsara? Gimana caranya supaya kita keluar dari tabiat dasar ini? Oke, lihat ayatnya. Nih solusinya. Oke, solusi ayat 19 dari sampai 21 ini adalah pada ayat 22. Illal musallin alladzina hum an salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lissaili wal mahrum walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min 'adzabi rabbihim mushfiqun inna 'adzaba rabbihim ghairu ma'mun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أولئك في جنات مكرمون. Baik, solusinya dari ayat 19 sampai 21 itu ada pada ayat 22 dan seterusnya. 22 sampai أولئك في جنات مكرمون. Ada ayat berapa? Ayat 35. Baik, sekarang kita mari telusuri. Mudah-mudahan sembuh. Jadi orang yang tukang berkeluh kesah dan kikir itu kan gak enak. Jadi lawan katanya harus bagaimana? Kalau gak mau jadi tukang keluh kesah, lawan katanya apa? Hah? Oh, banyak bersyukur. Lawannya kikir apa? Dermawan, gitu ya. Oh, mantap ini. Wow, kalau dua ini ada, coba saya mau nanya, gara-gara bersyukur kurang atau tambah? Terus gara-gara bersedekah bagaimana? Bertambah atau berkurang? Jadi kalau orang punya gaya hidup bersyukur dan dermawan bersedekah, gimana hidupnya? Tambah-tambah, gitu ya. Berkeluh kesah kurang, kemudian kikir kurang, jadi sama dengan kurang terus ya. Kalau bersyukur nambah, kalau dermawan tambah, sama dengan nambah terus. Mau yang begitu, ikuti caranya. Yang pertama, illal musalli, kecuali orang yang sudah sholat. What is sholat? Salat hakikatnya adalah wa aqimis salata li dzikri, kata Allah. Dirikanlah salat, dan tujuan utama dari salat adalah mengingat Allah. Sedangkan output salat adalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sudah jelas, sudah ngerti apa itu salat. Jadi kalau esensi salat adalah mengingat Allah, dan output atau keluaran sholat adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholat yang bagaimanakah yang bisa membuat kita selamat dari mental kurang terus, susah terus, menjadi orang yang dermawan dan bersyukur, yang untung terus. Ya, jadi untuk menjadi orang yang hoki, orang yang senantiasa beruntung itu, bagaimana caranya adalah orang yang sholat. Tapi sholatnya bagaimana? Yang pertama, allazinahum ala sholatihim daimun, yang mudawamah dalam sholatnya, terus menerus, enggak bolong bolong, dan berupaya agar jamaahnya juga terus menerus. Ya, ini yang pertama. Jadi kalau masih ada anak yang sholatnya bolong-bolong, yang suami sholatnya juga bolong-bolong, wah ini sengsara hidupnya. Yang kedua, walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum, orang yang sudah sholat selanjutnya harus punya kesadaran, awareness. Apa kesadaran harus dimiliki? Bahwa yang dimilikinya itu ada hak orang lain yang diketahui. Ya, diketahui apanya? Diketahui takarannya, diketahui nominalnya, diketahui barangnya, bendanya, wujudnya. Misalnya punya apa nih? Punya emas, punya perak, punya uang, punya deposito, punya aset-aset. Ingat ya, itu semua bukan milik kita sepenuhnya. Sebagiannya milik orang. Ya, diketahui barangnya, nominalnya, persentasenya. Zakat berapa? Minimal 2,5%. Dan diketahui pula siapa yang berhak menerimanya. Siapa yang berhak menerimanya? Lisaili wal mahrum. Azan ya? Itu apa? Belum, berapa menit lagi? Zuhur 8 menit lagi ya. Yang berhak menerima, tadi kan angkanya dan jenisnya, sekarang resipiennya. Penerimanya siapa? Orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak. Susah mana nyarinya? Nah, jadi kalau menjadi dermawan itu bukan cuma memberi yang meminta. Ada loh orang yang kelihatannya kaya tapi sebetulnya susah, tapi dia tidak mau meminta karena bagi dia meminta adalah hina. Saya banyak melihat itu, pejuang-pejuang sosial, ya, pejuang-pejuang kemanusiaan. Orang coba lihat tuh yang ngamanin C1 tuh. Ya, penjaga KPPS yang sampai meninggal dunia dapat berapa memang itu? Yang jagain tidur itu sampai sekeluarga. Sementara di sana triliunan dihambur-hamburkan kemana-mana. Jadi di balik aset kita itu ada hak orang lain. Orang lainnya adalah orang miskin, ada yang meminta dan ada yang tidak. Kalau mencari yang meminta kan gampang. Nah, mencari yang gak meminta untuk kita berikan membutuhkan apa kira-kira? Perasaan, kepekaan, sensitivitas. Harus punya perasaan. Siapa yang berhak untuk kita sedekahkan? Apalagi zaman sekarang gampang lah, gak harus kelihatan orangnya kan. Tengah malam bisa mobile banking kan. Minimal saya tuh, ini bagus loh, bagus nih. Di kalangan tertentu, ada orang yang dikenal. Dia ini Mr. Pulsa. Kenapa? Dia sering bagi-bagiin pulsa untuk rekan-rekannya. Enggak banyak, 50 ribu. Kalau ngasih uang 50 ribu berasa enggak? Enggak terlalu lah ya. Tapi kalau bentuknya pulsa berasa enggak? Dia sedekah pakai pulsa. Akhirnya kebaikan dia ini dan teman sejawatnya memang sangat membutuhkan pulsa. dan 50 ribu rupiah itu tiap bulan itu berat gak? Tapi dia memberikan itu. Bayangkan, ini orang punya caranya sendiri untuk bersedekah buat teman-teman pejuangnya. Ya emang perjuangannya melewati pulsa. Kalau ibu-ibu kira-kira baginya pakai apa? Ya, terserah apa yang bisa kita lakukan. Oke, salat pertama terkait dengan harta. Sekarang salat terkait dengan walladzina yusaddiquna biyaumiddin, dan orang-orang yang mempercayai dan meyakini hari pembalasan. Semakin sempurna sholatnya. Jadi kalau tadi sholatnya berterusan, tetapi plus keyakinan cara memandang materinya sudah benar, nah sekarang visi keakhiratan juga sudah benar. Dia yakin akan adanya hari kiamat. Nah, bagi yang sholatnya masih belum punya software ini, walaupun sholat tetap aja tukang keluh kesah. Sujudnya begini, ya Allah, tega-teganya dia sama gue, ya Allah, gue udah setia sama dia, kok sampai hati dia kayak gitu, ya Allah, ya Allah. Sujudnya sampai pukul-pukul sejadah gitu-gitu. Ini berarti sholatnya gak punya software. Software tentang cara pandang yang komplit, yang benar tentang materi dan aset. Dia tidak punya konsep berpikir tentang hari kiamat yang pasti terjadi. Walladzina hum min adzabi rabbihim musyfiqun, efek daripada orang yang yakin kepada hari akhirat ini membuat dia akhirat oriented. Apa bentuknya? Dan orang-orang yang senantiasa takut pada azab Allah, terutama yang tukang numpuk-numpuk harta dan menimbun-nimbunnya. Memang lu mati lu bawa tuh semua? Hah? Mobil mewah lu kira-kira masuk ke kuburan bareng atau cuma sampai di parkiran? Lebih dari itu tingkatannya lagi. Kalau tadi musyfiqun, sekarang yang paling tinggi lagi derajatnya adalah inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Sesungguhnya azab Tuhanmu tidak akan pernah merasa ada yang tidak akan ada yang pernah bisa merasa aman darinya. Di dunia aja ada azab Tuhan, apalagi di akhirat. Nah, kalau sudah sampai pada level ini luar biasa. Dan selanjutnya adalah tentang bagaimana menjaga kesucian diri. Jadi harta, tentang hari pembalasan, kemudian menjaga kesucian diri, terutama dalam masalah kelamin dan seksual. Walladzina hum li furujihim hafizun, dan orang-orang yang memelihara kemaluannya, kecuali illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidaklah tercela. Dan faman ibtagha, diancam agar tertanam kuat sifat suci diri ini, tertanam kuat di dalam jiwanya, dia punya keyakinan faman ibtagha wara adzalika faulaika humul adun, barang siapa mencari yang dibalik itu semua, maka mereka itulah orang-orang yang telah melampaui batas. Selanjutnya adalah sifat menjaga amanat. Walladzina hum li amanatihim, dan menjaga janji. Wa ahdihim ra'un, orang kalau sudah sholat itu mestinya memelihara amanat-amanat yang dipikulnya, baik amanat dari Allah maupun amanat dari manusia, dan memelihara janjinya. Walladzina hum bisyahadatihim qa'imun, dan mereka menjadi saksi. Gak bisa netral. Kamu netral atau pengecut? Katakan yang hak walau pahit, katakan batil walau beresiko. Kamu posisinya di mana? Orang yang netral, taruhlah gak mengatakan yang batil adalah batil, tapi orang yang netral ini telah menistakan kebenaran. Betul gak? Dia tidak berani bersaksi pada kebenaran. Betul gak? Jadi orang yang netral itu ya gitu deh. Yang terakhir adalah walladzina hum ala salatihim yuhafizun. Jadi orang yang salatnya terjaga salatnya, insyaallah orang yang begitu akan bebas jiwanya dari penyakit katsirul hala, banyak keluh kesah. Mudah-mudahan ini cukup buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjut dengan surat Al-Haqqah nanti setelah ini. Terima kasih karena ayat setelahnya juga sudah kita pelajari secara detail. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan selamat memasuki bulan Ramadan sebentar lagi, dan silakan mempersiapkan ya. Dan jangan lupa ikut bergabung dalam program 29.000. Ya. 1001 hari selama bulan Ramadan, kemudian ajak teman-temannya ya. Sudah diangkat tadi nomor rekeningnya. Bergabung, dan mudah-mudahan itu menjadi solusi bagi kita untuk keluar dari penyakit-penyakit pelit tadi, supaya enggak jadi member neraka apa? Neraka Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.